Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya hukum asal dalam Islam tentang perbuatan atau sifat iri dan dengki, mencemburui kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya, tercelah dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu pengecualian, sifat iri dan cemburu yang diperbolehkan bahkan dipuji, bahkan merupakan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, siapakah mereka-mereka yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita cemburu dan iri kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La hasada illa fitnataini." Tidak boleh iri atau cemburu karena kelebihan orang lain kecuali pada dua golongan manusia. Pada dua manusia. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdhi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan pemahaman tentang agama, ilmu tentang petunjuk Allah, yang kemudian dia memutuskannya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia. Wa rajulun atahullahu al-mal fahuwa yusallituhu fi fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan yang kedua, seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia senantiasa menginfakannya, membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Hadis yang mulia dan sungguh menggambarkan kemuliaan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia jika digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini, yang agung ini, menggambarkan kepada kita bahwa kita boleh iri kepada orang yang punya kelebihan harta. Tapi bukan iri cuma sekedar kepada hartanya saja. Hanya sekedar menginginkan nikmat harta tapi tidak menginginkan kebaikan. Ini tidak diperbolehkan. Sudah kita ketahui harta itu adalah nikmat Allah. Akan tetapi harta ini berpotensi untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, menjadi fitnah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada masing-masing umat itu ada fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi tentang dua orang yang boleh kita cemburu dan iri pada kelebihannya, menggambarkan bahwa yang diinginkan oleh orang-orang yang cemburu kepada dua orang yang punya kelebihan ini bukan cuma sekedar hartanya, tapi yang diinginkan adalah kebaikan yang Allah beri taufik kepada orang tersebut untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat lain dalam hadis ini, tentang hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari, bahwasanya faqala fasami'ahu faqala jarun lahu, maka salah seorang tetangganya yang melihat orang ini selalu menginfakkan hartanya, qala, tetangganya berkata, laitali mithla ma utiya fulan, seandainya aku diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada si fulan, maka aku akan berinfak seperti infak yang dilakukannya. Aku akan bersedekah seperti sedekah yang dilakukannya. Aku akan berbuat kebaikan seperti kebaikan yang dilakukannya. Jadi orang yang beriman tidak iri hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Ini tercela. Ini bukan merupakan suatu kebaikan. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala mencela dalam Al-Quran orang-orang yang melihat harta kekayaan Qarun, orang kaya yang tidak mensyukuri nikmat Allah dari kaumnya Nabi Musa, yang justru dengan kekayaannya dia bangga, yang kemudian Allah jadikan pelajaran dengan ditenggelamkan dengan hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qasas, kisah tentang orang kaya yang tercela ini, dan orang-orang yang iri terhadap kekayaannya cuma karena harta bendanya semata-mata, yang kemudian mereka dicela dan diberikan pelajaran dengan ditenggelamkan si Korun tersebut bersama harta bendanya karena kesombongannya dan karena tidak bersyukurnya dia kepada atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Maka Korun pun keluar, menampakkan diri di depan kaumnya dengan membawa perhiasannya. Maka orang-orang yang hanya mencari kehidupan dunia berkata, duhai, sekiranya kami juga mendapatkan seperti harta benda yang dimiliki oleh Korun, sungguh dia benar-benar memiliki bagian keberuntungan yang besar. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami petunjuk Allah, celakalah kalian. Sungguh balasan pahala di sisi Allah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan Korun bersama hartanya karena kekufurannya, karena tidak bersyukurnya, ke dalam tanah. Maka tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka jadilah orang-orang yang tadinya mengangan-angankan iri dengan kekayaannya, setelah melihat kenyataan disiksanya, diazabnya Korun, ditenggelamkan bersama hartanya, mereka akhirnya mengatakan, wai ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Duhai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Duhai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kafir terhadap perintahnya. Jadi mereka kemudian menyesali perbuatannya. Mereka kemudian menyesali sifat iri yang hanya kepada harta benda. Maka oleh karena itulah di sini, ma'asyiral muslimin, sifat iri yang dibenarkan dalam agama terhadap kelebihan seseorang adalah iri dalam kelebihan kebaikan. Iri terhadap orang-orang yang diberi nikmat kemudian dia memanfaatkan nikmatnya di jalan Allah. Iri terhadap orang yang memiliki kelebihan harta ketika dia banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Iri terhadap orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan, menyebarkannya kepada manusia. Oleh karena itulah, dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sekelompok dari orang-orang miskin dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in datang bertanya atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Apakah yang mereka adukan? Apakah kemiskinannya? Apakah harta yang tidak mereka miliki? Tidak. Mereka tidak mengeluhkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, tapi mereka mengeluhkan urusan agama, tertinggalnya mereka dalam kebaikan agama, meraih keutamaan di sisi Allah. Apa kata orang-orang miskin ini kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wayasumuna kama nasumu, Walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa semua pahala. Ini orang-orang kaya dari kalangan sahabat yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta membawa pergi semua pahala dan keutamaan. Kalau kami sholat, ya mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah. Dalam riwayat lain, bersedekah, berhaji, berumrah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dengan mengajarkan kebaikan untuk menyeimbangi pahala tersebut. Ringkas ceritanya, ternyata kemudian di akhir hadis ini, para sahabat yang kaya tadi mendengarkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin ini. Ternyata mereka juga bisa mengerjakannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu mereka datang lagi melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengetahui amalan tersebut, mereka juga kerjakan." Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi perhatikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bukan iri semata-mata karena harta. Mereka tidak minta itu. Tapi yang menjadikan mereka iri adalah semangat dalam kebaikan. Keutamaan yang mereka dapatkan dengan harta. Ketakwaan yang mereka raih. Melebihi mereka-mereka yang tidak memiliki harta. Ini yang mereka jadikan sebagai sebab iri dan cemburu kepada orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya iri dipuji. Bahkan bisa menjadi motivasi bagi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan dalam agama, semangat dalam beramal soleh, kemudian kita jadikan sebagai sebab memotivasi kita, atau mencari sebab-sebab yang bisa menyamakan keutamaan pahala yang didapatkannya dengan yang kita dapatkan, maka ini sungguh diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan tanda kesempurnaan iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga nasihat ringkas ini bermanfaat untuk menjadi motivasi bagi kita dalam kebaikan dan untuk menyadarkan mereka-mereka yang punya kelebihan agar hendaknya mereka sadar mereka itu pantas untuk dicemburui jika mereka pandai memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.